الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka di UK dan disiarkan secara live melalui ANB Channel dan fanpage Amin Nur Bais. Kita masih berbicara tentang masalah hukum seputar toharoh bersuci dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di antara metode bersuci berikutnya, yaitu al-ghuslu, yaitu mandi. Penulis menyebutkan di bab yang ke-7, bagi Anda yang memiliki buku Fiqih Muyassar, silakan dibuka mulai dari bab yang ke-7 tentang masalah mandi. Ada beberapa masalah, wa fihi masail, ada beberapa pembahasan yang akan dikupas terkait fiqih mandi. Yang pertama adalah tentang definisi, kedua tentang hukumnya, dan yang ketiga tentang penyebutan beberapa dalil. Definisinya secara bahasa mandi artinya adalah tamamu ghuslil jasadi kullihi, membasahi seluruh badan. Dan makna secara syar'i tidak jauh dari makna bahasa, yaitu ta'mimul badani bil ma, membasahi seluruh badan dengan menggunakan air. Atau menggunakan air sebagai salah satu media untuk bersuci dengan tata cara tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berdasarkan definisi ini, maka mandi secara syar'i, mandi secara syar'i, perbedaannya dengan mandi biasa ya, adalah dari sisi niatnya. Mandi secara syar'i adalah mandi yang diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dia tujuannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, maka berarti mandi ini memiliki sebab. Mandi ini memiliki sebab. Sehingga dia dilakukan karena sebab tertentu. Kemudian bentuknya adalah mandi dan tujuannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab mandi, ini ada yang statusnya sebab wajib dan ada yang statusnya sebab tidak wajib, anjuran. Dan insya Allah nanti akan dibahas oleh penulis. Baik, karena itu jika tidak ada sebab, ya, lalu orang mandi besar, ya, maka tidak bisa dinilai sebagai mandi yang bisa menghilangkan hadas. Sehingga nanti, apakah dia tetap wajib untuk wudhu selesai mandi? Jawabannya tetap wajib. Jadi, maksud saya begini. Mandi besar itu bisa menghilangkan hadas. Hadas besar atau hadas kecil? Hadas besar atau hadas kecil? Besar. Hadas besar dan kecil. Ya, jadi dua-duanya. Makanya begitu orang mandi, lalu dia mau sholat, silahkan langsung sholat. Dan tidak perlu berwudu. Karena ketika dia menghilangkan hadas besar, maka sekaligus menghilangkan hadas kecil. Tayyib. Ini mandi besar yang sesuai standar syar'i. Jika dalam satu kasus, ada orang malas wudu, di depannya kolam renang. Lalu dia nyemplung kolam renang, basah semuanya, kemudian keluar pakai anduk, boleh nggak sholat? Jawabannya nggak boleh. Loh kenapa? Kan saya basah semuanya. Maka pertanyaannya adalah, apa sebabnya kamu membasahi seluruh badanmu? Kalau kamu junub, kemudian kamu nyemplung kolam, mandi junub, maka sah sebagai mandi junub. Dan nanti menghilangkan hadas besar dan kecil. Kalau ini hari Jumat, kemudian kamu nyemplung kolam dalam rangka untuk mandi Jumat, maka sah sebagai mandi besar. Dan itu menghilangkan hadas besar maupun kecil. Dan nanti kamu tidak perlu untuk wudu. Tapi kalau nggak ada sebab, lalu orang mandi di sungai, berenang di laut, atau berenang di kolam, basah semuanya, jika dia mau sholat, maka dia harus tetap berwudu terlebih dahulu. Karena itulah ketika ada orang yang keramas karena masalah, saya gerah, panas, saya mau keramas, dia mandi keramas, jam 9 pagi, selesai mandi keramas, dia keluar kamar mandi, lalu pengen sholat duha. Wudu dulu nggak? Wudu dulu. Kenapa? Karena dia tidak punya sebab yang menjadikan mandinya adalah mandi yang syar'i, di mana tujuannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian tentang hukumnya, hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib untuk mandi yang wajib dan sunnah untuk mandi yang sunnah tergantung sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 6 menyebutkan tentang hukum mandi yang wajib, yaitu disebabkan karena junub. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian mengalami junub, fattaharu, maka bersucilah. Maksudnya adalah mandilah. Dan ini bagian dari ciri seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan, ya, bahwa di antara ciri muslim, kata beliau, adalah ini, beliau kasih definisi Islam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara ciri muslim adalah mandi junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh baik, saya lupa share screen ya. Atau sudah kelihatan ya? Tanpa share screen sudah. Bisa? Sudah ya? Sudah kelihatan. Berarti, oh ini pakai OBS ya. Disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan seorang muslim. Seperti apakah orang muslim? Al-Islam, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa tahujja wa ta'tamira, engkau berhaji dan umrah. Karena yang wajib itu tidak hanya haji, termasuk juga umrah. Maka ada istilah umrah Islam, yaitu umrah yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Lalu beliau mengatakan wa taghtasila minal janabah, dan mandi junub. Wa tatimmal wudu'a, dan menyempurnakan wudu. Watasuma Ramadan, dan puasa Ramadan. Sehingga Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rukun Islam, ya. Islam itu adalah 5 rukun Islam plus umrah plus mandi junub plus apa lagi tadi? Wudu. Kenapa beliau sebutkan mandi junub dan wudu? Karena ini adalah syarat sah agar orang bisa menjalankan ibadah yang di situ harus suci dari hadas besar dan kecil. Sehingga manusia yang nggak pernah mandi junub, sholatnya batal. Manusia yang nggak pernah berwudu, berarti dia nggak pernah sholat. Ya. Karena itu kata, atau ada informasi yang pernah saya dapatkan, ada sebagian orang yang dia nggak ngerti sama sekali tentang mandi junub. Jadi sehabis berhubungan, ya, ya cuman bersuci seperti biasa, dan dia nggak ngerti istilah keramas, nggak ngerti istilah mandi junub. Maka jika itu dilakukan, terjadi pada orang seperti ini, maka hakikatnya seluruh ibadahnya atau ibadah sholatnya adalah ibadah yang batal. Dan biasanya orang kalau sudah nggak kenal mandi junub, biasanya nggak kenal sholat, meskipun dia KTP-nya Islam. Selanjutnya, penulis menyebutkan sebab-sebab wajibnya mandi. Wajibul ghuslu lil asbab. Ada beberapa sebab yang menyebabkan orang wajib mandi. Pertama adalah keluarnya mani dan disyaratkan disertai dengan dafqan biladzatin min dzakarin aw unsa, disertai dengan pancaran dan ada unsur klimaks biladzatin, ada unsur disertai kelezatan, maksudnya adalah mencapai orgasme baik laki maupun perempuan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian junub maka bersucilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, idza fadhakhta al-ma'a faghtasil, apabila kamu memancarkan air maka mandilah. Malam yakun na'iman, selama tidak tidur, fala tashtaritul ladzah, maka kalau dalam posisi tidur tidak disyariatkan harus terasa orgasmenya. Karena orang tidur terkadang dia tidak merasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah wanita wajib mandi jika dia mimpi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma', betul jika dia melihat air. Wa hadza kulluhu mujma'un alaih, dan ini semuanya disepakati. Baik. Sekarang kita akan berikan catatan tentang sebab wajibnya mandi. Pertama adalah keluar mani. Selanjutnya penulis memberikan definisi seperti apa sih batasan keluar mani. Baik. Cairan yang keluar karena syahwat. Cairan yang keluar karena syahwat ada dua. Pertama, ada tiga ya. Ada tiga. Pertama mani, kedua madhi, ketiga wadi. Mani, madhi, wadi. Kita urutkan dari yang terakhir. Wadi ini keluar ketika dalam kondisi syahwat bersamaan atau pasca kencing. Sehingga setelah orang buang air kecil, keluar lendir. Nah itu namanya wadi. Dan dia keluar dalam kondisi manusia dalam kondisi syahwat. Namun tidak sampai orgasme. Tidak sampai puncak. Tidak sampai orgasme. Madhi, dia juga keluar karena syahwat. Dan bukan ketika kencing. Ya. Atau dalam kondisi normal. Bukan ketika kencing. Dan tidak sampai puncak. Nah, biasanya madhi itu rembes. Ya, dia sifatnya rembesan. Karena itu dia tidak memancar. Sedangkan mani, dia keluar ketika dalam kondisi puncak. Dia dalam kondisi puncak, orgasme. Dan memancar. Sudah? Nah, para ulama membahas ini karena mani, madhi, dan wadi ini memiliki hukum yang berbeda. Mani tidak najis tapi wajib mandi. Madhi dan wadi najis tapi tidak menyebabkan wajib mandi. Jadi ini najis, mani najis, dan mani tidak najis tapi menyebabkan wajib mandi. Sedangkan kalau madhi tidak najis, kalau madhi najis tapi tidak menyebabkan wajib mandi. Demikian pula wadi. Baik. Kenapa mani itu harus dalam kondisi memuncak? Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kondisi manusia, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang dafiq, yang memancar. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia diciptakan dari air yang memancar. Ada di surat apa ini? Surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, ayat yang ke-6. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Karena dia keluarnya dalam kondisi memancar. Lalu dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan, berarti mani itu harus disertai dengan dafaq. Harus disertai dengan pancaran. Maka kalau keluarnya tidak memancar, itu bukan mani. tapi itu madhi. Baik. Nah, selanjutnya dilihat dari subjeknya. Subjek, pelaku. Para ulama membagi menjadi dua. Pertama, dalam kondisi sadar. Yang kedua, dalam kondisi tidur. Pertama, dalam kondisi sadar. Yang kedua, dalam kondisi tidur. Untuk air mani, disebut mani, yang keluar dalam kondisi sadar, jika kondisinya seperti ini tadi. Dia sampai puncak, ya, disertai orgasme, ya. Dan yang kedua, memancar. Tapi untuk kondisi tidur, tidak disyaratkan ini. Karena orang yang tidur nggak merasakan orgasme. Dan biasanya keluarnya juga bisa jadi tidak memancar. Karena itulah untuk kondisi tidur, selama melihat basah, maka dihukumi mani. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah ditanya, hal alal mar'ati ghuslun idah talamat, apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi? Dan Nabi SAW ngasih jawaban, na'am idha ra'atil ma', betul, wajib mandi jika melihat air. Sehingga untuk orang yang tidur, ya, orang yang mimpi itu ada dua, ya. Pertama, mimpi basah maksudnya, mimpi basah. Pertama, melihat air. Yang kedua, tidak melihat air. Jadi acuannya adalah melihat ada air atau tidak, bukan acuannya ingat mimpinya atau tidak. Karena itu kalau ada orang yang dia melihat air, tapi dia nggak ingat mimpinya. Ngerti-ngerti ketika bangun basah. Nah, kamu tadi mimpi apa? Nggak ngerti sama sekali, tapi basah. Ya sudah, mandi junub. Sebaliknya, ketika dia tidak melihat air, lalu dia ingat mimpinya. Wah. Dia teringat mimpi, ya, mimpi melakukan hubungan badan, dia teringat. Tapi ketika bangun, nggak ada cairan apapun yang keluar. Maka tidak dihukumi sebagai orang yang dalam kondisi junub. Wallahu a'lam. Tayyib. Ini pembagian yang diberikan oleh para ulama terkait mimpi basah. Sudah? Ini yang pertama, sebab wajibnya mandi. Yang pertama adalah keluarnya mani. Kemudian sebab yang kedua adalah taghyibu hasyafati dzakar kulliha au qadriha fil farj. Terjadi hubungan badan. Bertemunya dua kelamin laki dan wanita. Meskipun tidak sampai keluar. Meskipun tidak sampai keluar mani. Baik. Tapi ketika sudah terjadi pertemuan antara kelamin lelaki dan perempuan, meskipun tidak keluar mani, tetap wajib mandi. Sebenarnya ada khilaf dalam masalah ini. Pertama, ada khilaf ya. Pendapat yang pertama, hanya wudu, hanya wajib wudu. Dan ini adalah syariat pertama. Yang kedua, wajib mandi. Dan ini adalah nasikhnya. Jadi, dulu, di awal dakwah Nabi SAW, ketika ada suami istri berhubungan badan, tidak sampai keluar, maka mereka hanya wajib wudu dan boleh langsung sholat. Kemudian syariat itu dihapus, dinasakh. Nasikhnya adalah mereka wajib mandi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitanul khitana wajabal ghuslu. Apabila seorang lelaki sudah melakukan hubungan badan, sehingga khitan bersentuhan dengan khitan, maka wajib mandi. Dalam riwayat yang lain, wa illam yanzil, meskipun tidak sampai keluar mani. Tayyib. Dan ini hadis terakhir, syariat terakhir, sehingga dia menjadi nasikh. Nasikh itu berarti penghapus syariat sebelumnya. Namun, syariat pertama ini masih dipegangi oleh sebagian sahabat. Di antaranya adalah, ya, masih dipegang oleh sebagian sahabat. Di antaranya adalah Utsman. Di antaranya Utsman bin Affan. Sehingga dalam fikihnya Utsman, orang yang melakukan hubungan badan namun tidak sampai keluar mani, maka cukup berwudu dan tidak perlu mandi. Tapi ini pendapat yang lemah karena ini sudah dihapus, dan pendapat yang kuat adalah wajib mandi. Walhamdulillah, dan masyarakat kita memahami ini, bahasanya dia wajib mandi. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh penulis adalah masuk Islamnya orang kafir, walau murtad, dan meskipun awalnya adalah murtad. Karena Nabi SAW memerintahkan Qais bin Asim ketika masuk Islam untuk mandi. Sehingga orang masuk Islam, baik agama aslinya adalah kafir, maupun agama aslinya adalah muslim, kemudian dia murtad, lalu balik ke Islam, maka dia disyariatkan untuk mandi. Meskipun ulama beda pendapat apakah ini tingkatannya sampai mandi wajib ataukah hanya sebatas anjuran. Selanjutnya, yang keempat adalah inqita'u damil haid bin nifas. Yang keempat adalah berhentinya haid dan nifas. Karena ketika wanita haid atau nifas, maka dia dalam kondisi hadas besar. Dan untuk menghilangkan hadas besarnya, maka dia wajib untuk mandi. Coba kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, janganlah kalian wahai para suami mendekati istri kalian, حَتَّى يَطْهُرْنَ, sampai mereka suci. Fa'idha tatoharna, ketika mereka sudah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Baik, di sini ada dua kata ya, yatohurna dan tatoharna. Ada kata yatohurna dan ada kata tatoharna. Apa bedanya Pak? Yatohurna artinya suci. Suci dari haid dan nifas itu bisa enggak dikendalikan oleh manusia? Enggak bisa. Sehingga misalnya orang berharap biar haidnya cepat selesai. Ini sudah 10 hari enggak putus-putus darahnya. Dia berharap haidnya cepat selesai, tapi ternyata tetap aja nyambung haid, nyambung terus. Padahal dia sudah ingin haidnya selesai, haidnya berhenti. Atau ketika dia haji atau umroh, dia berharap tidak haid, tapi keluar haid. Karena terjadinya haid dan putusnya haid itu murni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia tidak bisa mengendalikan. Betul, dia bisa melakukan upaya untuk mengatur, tapi ya lagi-lagi itu hanya ikhtiar. Dan yang namanya ikhtiar terkadang terwujud, terkadang tidak terwujud. Saya sudah minum obat, tapi ternyata tetap keluar, bahkan lebih banyak. Berarti ikhtiarnya tidak terwujud. Karena itu untuk suci, wanita haid suci itu berarti darahnya berhenti. Apakah sudah boleh melakukan hubungan badan? Belum. Karena Allah katakan, fa'idha tatoharna. Maka apabila dia sudah bersuci, sehingga tatoharna di sini, mananya bersuci. Bersuci itu artinya apa? Melakukan kegiatan. Berarti di sini dikendalikan manusia atau tidak? Kembali kepada kehendak manusia atau tidak? Dia kembali kepada kehendak manusia. Sehingga wanita misalnya suci, dalam arti darahnya putus dari haid jam 9 pagi. Lalu dia mau sholat duhur, ya, jam 2 baru mandi. Ya, padahal tadi dia bisa mandi jam 10, terus sholat duha, atau mandi jam 11, lalu sholat duhur tepat waktu, dan seterusnya. Maka tatoharna di sini bersuci, itu kembali kepada keinginan pelakunya. Dan inilah yang menjadi batas bolehnya melakukan hubungan badan. Baik. Saya perlu menegaskan ini karena pernah ada orang yang punya kasus kayak gini. Jadi, Pak, boleh nggak setelah darah berhenti, terus saya bersihkan kemaluan, lalu melakukan hubungan badan? Nah, biar nanti mandinya kan dirapel, ya. Mandi suci haid plus mandi hubungan badan. Karena kalau mandi dulu keramas, terus melakukan hubungan badan, nanti mandi lagi. Nah, daripada mandi dua kali, mindun gaweni, ya, gitu. Jadi dua kali kerja, lebih baik mandi sekali di belakang, suci haid, langsung hubungan, terus mandi sekalian. Ya, kalau Anda melakukan seperti itu dosa besar. Karena berarti dia melakukan hubungan sebelum istrinya bersuci. Baik, sehingga bedakan antara suci dan bersuci. Kalau suci, ini di luar kendali manusia. Kalau bersuci, ini manusia bisa mengendalikannya. Anda mau mandi kapan? Persis setelah darah berhenti, atau mungkin dia tunda dulu, tidur dulu, dan seterusnya. Tayyib. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sebab mandi wajib adalah kematian. Maka setiap muslim yang mati wajib dimandikan, kecuali muslim yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Dia tidak perlu dimandikan. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, penulis akan membahas tentang bagaimana cara mandi. Fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi, tentang tata cara mandi. Tentang tata cara mandi, ada dua hadis yang dijadikan sebagai acuan. Pertama hadis Aisyah, yang kedua hadis Maimunah. Pertama hadis Aisyah dan yang kedua hadis Maimunah. Kalau di buku hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah. Tapi nanti kita akan detailkan itu ya. Jadi ada dua hadis yang menjadi acuan mandi. Mandi junub yang sesuai sunnah. Pertama hadis Aisyah. Yang pertama hadis Aisyah. Yang kedua, hadis Maimunah. Baik. Maka seorang muslim kalau ingin mengetahui seperti apakah mandi junub sesuai sunnah, dia bisa baca hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Nah, sebenarnya tata cara mandi junub itu ada dua. Pertama, tata cara minimal yang sah. Yang kedua, tata cara yang sesuai sunnah. Tata cara minimal mandi junub yang sah gimana, Pak? Ya, pokoknya basah semua teorinya. Sehingga misalnya ada orang yang dalam kondisi junub, terus dia ingin mandi junub cara cepat, langsung nyemplung kolam. Ya, begitu plung, pakai gaya dada ya, dada gitu ya. Kemudian dia keluar, basah semuanya. Apakah sah sebagai mandi junub? Sah. Kenapa? Karena dia sudah basah semuanya. Sehingga dia tidak melakukan tahapan-tahapan mencuci kemaluan, kemudian apa keramas dulu, tidak melakukan tahapan-tahapan itu. Tidak wudu dulu, dia langsung nyemplung, mentas, basah semuanya. Dan itu sah sebagai mandi, karena dia sudah melakukan mandi biqadril mujzi. Biqadril mujzi. Mandi untuk syarat kondisi minimal yang sah. Yang kedua, mandi sesuai sunnah. Mandi sesuai sunnah ada dua hadis. Pertama hadis Aisyah. Yang kedua adalah hadis Maimunah. Sekarang kita akan buka dua hadis ini. Hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Dua hadis ini disebutkan, dua-duanya disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Ya. Ketika penulis menceritakan tentang bagaimana cara mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Blue screen. Baik. Masih jalan. Baik, mohon ditunggu. Laptop saya blue screen, Pak. Baik, Ustaz. Ini share screen-nya masih keluar di kami. Iya, baik. Alhamdulillah tidak hilang memorinya. Tidak hilang, iya. Baik, berarti saya langsung OBS saja ya. Tidak perlu ikut Zoom. Sudah. Nah, catatannya hilang. Yang di notepad hilang, Pak. Enggak masalah ya. Nanti nah, bisa dilihat tayangan ulang. Kita ya. Sampai ke tata cara mandi. Saya ulang di sini. Ya. Keluar? Belum keluar, Pak, di saya. Masih kosong. Alhamdulillah. Screen-nya mungkin kurang ke atas itu dari adminnya jadi mungkin ya mungkin bisa Ustaz. Di situ kursornya udah kelihatan. Nah. Baik. Baik. Tadi kita sebutkan bahwasanya tata cara mandi ada dua. Pertama, tata cara minimal yang sah. Dan intinya adalah membasahi seluruh badan. Yang kedua, tata cara yang sesuai sunnah. Dan untuk tata cara yang sesuai sunnah, di sini mengacu kepada dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dua berita yang disampaikan oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadisnya Aisyah dan yang kedua adalah hadis Maimunah. Baik. Sekarang coba kita lihat hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan di sini hadisnya kita baca. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabah ghassala yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub, beliau mencuci kedua tangan. Kita urutkan ya. Cuci kedua tangan. Tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau wudu sebagaimana wudu salat. Yang kedua adalah wudu lengkap. Sebagaimana wudu orang yang hendak salat. Tsumma ghtasala, kemudian setelah itu mandi. Berarti mengguyurkan badan, mengguyurkan air ke badan. Kemudian, summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Lalu beliau menyela menyela nyelai rambutnya dengan satu tangan, tapi dengan kedua tangan. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai ketika beliau yakin airnya sudah mengenai kulit kepala, afadha 'alaihi al-ma'a thalasan. Ya. Menyiramkan air ke kepala tiga kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau membasahi seluruh badannya. Kemudian membasahi seluruh badannya. Baik, ini urutan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini ada sedikit yang aneh ya. Beliau menyebut di urutan yang ketiga, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dan mengguyurkan, yaitu mengguyurkan air ke badan. Mungkin ini dijelaskan di bawahnya ini ya. Dengan tahapan menyela-nyelai rambutnya, kemudian menyiram air ke kepala tiga kali, lalu membasahi seluruh badannya. Sehingga kalau kita simpulkan dalam tata cara mandi Aisyah, tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Aisyah, beliau cuci kedua tangan, lalu wudu dengan lengkap sampai kaki. Setelah itu mengambil air, kemudian dipakai untuk membasahi kepala sambil disela-selai. Sampai ketika beliau merasa sudah basah semua kulit kepalanya, lalu beliau mengguyurkan air ke kepala tiga kali. Setelah itu baru mengguyurkan air ke badan. Baik, ini menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya kita beralih menurut riwayat Maimunah. Maimunah bintul Harits. Beliau adalah bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Ummu Fadl, yaitu ibunya Ibnu Abbas, adalah saudaranya Maimunah. Maimunah bintul Harits bercerita tentang bagaimana cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan dua-duanya hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah. Aku meletakkan, aku menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi junub. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marratain. Lalu beliau menuangkan dengan menggunakan tangan kanannya ke tangan kiri dua kali atau tiga kali. Tsumma ghassala farjahu. Dan beliau cuci kemaluannya. Sehingga di sini kita tulis tahapannya. Pertama, mencuci kemaluan dengan tangan kiri dibantu tangan kanan. Ada ember berisi air. Nabi sallallahu alaihi wasallam menciduk air dengan tangan kanan, lalu ditaruh ke tangan kiri, dipakai untuk nyuci kemaluan. Nah, ini dilakukan dua atau tiga kali. Ya. Dilakukan dua atau tiga kali. Kemudian yang kedua, summa daraba yadahu bil ardi awil ha'id. Lalu tangannya, tangan kiri, digosokkan ke tanah atau dinding. Nah, dan yang dimaksud dinding maksudnya adalah bagian dinding bagian bawah kamar mandi, sehingga nanti ketika kena cipratan air dia pasti akan bersih. Ada sebagian orang Nasrani yang ngecek bagian ini ya, nabimu air maninya dileletkan di dinding. Subhanallah. Dari apa yang dia ucapkan dan penghinaan Nabi seperti ini, nanti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Summa tamadmada wastansyaqa. Lalu beliau berkumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung. Menghirup air ke hidung. Yang tentu saja setelah istinsyak, istinthar mengeluarkannya. Lalu beliau cuci wajah dan tangan sampai siku. Summa afadu ala ra'si ilma, kemudian beliau mengguyurkan air ke kepala. Summa ghasala jasadahu, kemudian beliau mengguyurkan air ke jasadnya. Beliau mengguyurkan air ke jasadnya. Summa tanahha, lalu beliau pindah. Dan di sini menguyurkan air ke badan. Kemudian beliau bergeser. Summa tanahha, lalu beliau bergeser. Kemudian setelah bergeser, beliau mencuci kedua kakinya. Kata Maimunah, begitu beliau selesai mencuci kaki, fa'ataituhu bihirqatin lam falam yuridha, lalu saya bawakan anduk, ternyata beliau tidak mau mengambilnya, faja'ala yanfudul ma'a biyadihi, dan beliau bersihkan air dengan menggunakan tangannya. Jadi diska pakai tangan. Diska pakai tangan. Diciprat-cipratkan. Beliau tidak menggunakan anduk. Baik. Ini keterangan yang disampaikan oleh istri beliau, Maimunah radhiyallahu anha. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan dari dua hadis ini, maka ada yang lengkap di Aisyah, tapi kurang lengkap di Maimunah. Ada yang lengkap di Maimunah, disebutkan di Maimunah, tidak disebutkan di Aisyah. Nah, terus yang ideal gimana Pak? Gabungin. Silahkan digabungkan dua metode ini. Sehingga kita anggap cerita Aisyah, misalnya tentang mencuci kemaluan, di Aisyah nggak ada. Ya, mungkin Aisyah tidak menceritakan itu. Sehingga nanti kita tambahkan dari hadis Maimunah. Tentang menyela-nyelai rambut dengan kedua tangan, di Maimunah nggak ada. Ya, karena di sini hanya mengguyurkan air ke kepala. Maka kita tambahkan dari hadisnya Aisyah. Sehingga kalau kita urutkan, gabungan dari dua hadis Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anha, maka kurang lebih seperti ini ya. Cuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri dibantu tangan kanan. Jadi tangan kanannya nyiduk, lalu tangan kirinya yang membersihkan kemaluan. Kemudian yang berikutnya adalah berwudu, namun hanya sampai kepala. Berwudu hanya sampai kepala. Jadi kaki belakangan. Berwudu, ya, cuci muka, cuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala. Sampai kepala, nah di sini, menyela-nyelai, kemudian menyela-nyelai rambut dengan menggunakan kedua tangan. Sampai basah semua. Sampai basah semua. Sudah selesai itu, menyiramkan air ke kepala 3 kali. Menyiramkan air ke rambut 3 kali. Kemudian baru setelah itu mengguyurkan air ke seluruh badan. Mengguyurkan air ke seluruh badan. Sudah? Kemudian bergeser ya, dan mencuci kedua kaki. Baik. Ini kalau kita gabungkan dua hadis Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Insyaallah cukup bisa dipahami ya. Alhamdulillah, Bisa. tinggal bisa ya, tinggal nunggu prakteknya ya. Nah, Bisa. baik. Dan di apa? Di buku Fiqih Muyassar, ada tambahan tentang posisi wanita, apakah harus melepas gelungannya? Ya. Jadi tentang wanita, apakah harus melepas gelungan? Ini kalau rambutnya tebal, ya. Ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang beliau rambutnya tebal dan salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bikin Aisyah cemburu karena kecantikannya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, inni mra'atun ashaddu dhafra ra'si. Ya Rasulullah, saya itu wanita yang gelungannya gede. Ya. Gelungannya besar karena rambutnya panjang. Apa angkudu li ghusl janabah? Apakah saya harus lepaskan ketika mandi junub? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Tidak perlu. Innama yakfiki an takhussi ala ra'siki thalatha hasayatin. Thumma tafidina alayki al-ma fatatahharina. Enggak perlu, kamu cukup menyela-nyelai kepalamu sebanyak 3 kali. Diambil air, kemudian disela-selai. Ambil air lagi, sela-selai sebanyak 3 kali. Thumma tafidhi alaikil ma', setelah itu diguyur pakai air. Sehingga bisa jadi bagian di dalam gelungannya itu kering. Karena dia rapat misalnya. Yaitu tergantung apa? Tergantung kepadatan rambut. Dan katanya ya, orang dulu dengan orang sekarang, kualitas rambutnya bagus orang dulu. Wanita dulu itu rambutnya padat-padat, banyak, dan panjang pun gak gampang rontok. Ya, kalau sekarang kan rambutnya tipis dan gampang rontok. Sehingga dulu ketika gelungan, ya, gelungannya gede itu dalamnya padat. Nah, maka ketika dikena diguyur air, dalamnya bisa jadi nggak basah. Nah, sehingga apakah wanita harus melepas gelungan? Ulama memberikan rincian. Pertama, untuk mandi junub tidak perlu melepas gelungan. Untuk mandi junub karena hubungan. Tidak perlu melepas gelungan. Tapi untuk mandi junub karena haid atau nifas, maka wajib melepas gelungan. Baik. Karena wanita ketika haid, dia harus bersih semuanya, sehingga seluruh rambutnya harus basah. Maka wajib melepas gelungan. Dan ada sebagian ulama yang memberikan hikmah, penjelasan hikmah dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah ya. Jadi untuk mandi junub karena hubungan tidak melepas gelungan, dalilnya adalah hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Muslim. Ini memberikan keringanan bagi hamba karena masalah intensitas ya. Kalau mandi haid itu rata-rata sebulan sekali kalau haidnya normal. Kalau mandi junub tergantung keberadaan suami, sehingga bisa jadi intensitasnya lebih tinggi dibandingkan mandi haid atau nifas. Wallahu alam. Selanjutnya penulis beralih kepada pembahasan mandi yang sifatnya anjuran. Mandi anjuran. Mandi yang sifatnya anjuran ada beberapa sebab. Pertama adalah mandi setiap kali mengulang hubungan. Mandi ketika mengulang hubungan. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang lelaki melakukan hubungan, tapi belum masuk waktu sholat, dia ingin mengulang. Terus dia mandi, terus mengulang hubungan. Maka mandi seperti ini hukumnya anjuran. Tapi kalau misalnya hubungan pertama setelah isya, hubungan yang kedua setelah subuh, yaitu harus mandi, karena dia melaksanakan sholat. Dalam hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana dhata laylatin yagtasilu inda hadihi wa inda hadihi. Nabi SAW ketika satu malam, beliau itu mandi setiap kali berhubungan dengan istrinya. Jadi beliau menggilir sekian istrinya itu dalam waktu satu malam. Itu manusia biasa nggak bisa. Kalau bukan Nabi, dia nggak bakalan punya kemampuan seperti ini. Sehingga dari sekian istrinya, sembilan istrinya beliau gilir semuanya. Padahal usia beliau sudah 60-an. Ya. Istri terakhir yang beliau nikahi, kalau tidak salah, kalau bukan Ummu Habibah ya Maimunah, antara dua itu. Dan itu dinikahi sekitar tahun 7 Hijriah, berarti selisihnya 3 tahun sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di usia 60 tahun, tapi beliau punya kekuatan, ya, mampu untuk melakukan hubungan dengan 9 wanita dalam waktu satu malam. Dan setiap selesai hubungan, mandi. Selesai dengan Aisyah, mandi. Selesai dengan Zainab, mandi. Selesai dengan ini, mandi. Fakultu, ada sahabat yang melihat itu. Dan ini bukan sesuatu yang memalukan. Beda dengan kita ya. Kalau kita selesai keramas kan malu kalau ke masjid masih basah. Fakultu Abu Rafi' tanya, ya Rasulullah, ala taj'alhu wahidan. Kenapa enggak mandinya sekali saja dirapel di belakang? Qala, kata Nabi SAW, hadza azka wa athyab wa athhar. Ini lebih suci dan lebih bagus. Ya. Sehingga beliau mengulang mandi setiap kali mengulang hubungan. Yang kedua, mandi Jumat. Jadi mandi Jumat jamaah itu anjuran menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ijma. Bahwa mandi Jumat itu mandi yang hukumnya anjuran. Tidak sampai wajib. Karena itulah ketika ada orang yang Jumatan dan dia belum mandi besar. Apakah Jumatannya batal? Jawabannya tidak batal. Apakah dia berdosa? Menurut pendapat yang mengatakan status mandinya tidak wajib, maka dia tidak berdosa. Itu pendapat jumhur ulama. Baik, dan di sini di buku Fiqih Muyassar dinyatakan wa huwa akidul ightisalil mustahabbah. Dan mandi Jumat adalah mandi yang paling muakkad, yang mandi sunnah yang paling ditekankan. Baik. Berikutnya adalah mandi untuk sholat Id. Sebelum berangkat Id, mandi. Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya adalah mandi ketika ihram. Ketika ihram. Baik untuk umrah maupun haji. Karena Nabi SAW mandi ketika beliau hendak ihram. Nah begini, mandi ketika ihram idealnya dilakukan di mikot. Dilakukan di mikot. Cuman ada resiko. Apa resikonya? Namanya di mikot kan rame, antri. Dan sensitif, apa misalnya, membuat sebagian jamaah hilang rombongan. Saya waktu umroh, kalau umroh yang kedua ya, pernah kehilangan rombongan ya. Ya karena itu sempat ke toilet, yang lain sudah di base. Ada banyak sekali base, bingung ini base yang mana, nyari-nyari. Alhamdulillah ketemu ya. Baik. Sehingga kalau melakukan yang ideal dengan jumlah orang segitu, ya, maka cukup beresiko, apalagi ada banyak orang tua. Ya. Makanya biasanya kita ngambil kebijakan, silahkan mandi di hotel. Mandi di hotel, terus berangkat ya, ke Dhul Hulaifah, ke Mikot. Kemudian ketika di Mikot Dhul Hulaifah atau di Bir Ali, nanti tidak perlu mandi. Bagi yang ngentut, silahkan wudhu, terus sholat. Tayyib. Meskipun idealnya dilakukan di Mikot. Dan di Mikot, di Dhul Hulaifah itu ada banyak sekali tempat-tempat mandi. Cuman ada shower saja. Jadi tidak ada enggak ada klosetnya. Sehingga dia bukan tempat untuk buang air besar, hanya untuk mandi saja. Dan itu jumlahnya banyak. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah mandi setelah memandikan mayit. Ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Jadi terkait mayit ada dua anjuran. Pertama wudu, ini setelah menyentuh mayit, mengangkat mayit. Orang yang ikut mengangkat bandoso, mengantarkan ke makam, maka nanti setelah itu dianjurkan berwudu. Tapi yang memandikan mayit, dianjurkan untuk mandi. Dan sebagian ulama memberikan memberikan alasan kenapa dianjurkan untuk mandi. Karena tujuannya adalah untuk merefresh suasana mental. Dia baru saja mek-mek, ya, apa mek-mek itu, ya, bersentuhan dengan orang yang mati, bersentuhan dengan mayit, sehingga bisa jadi melihat sesuatu yang menjijikkan, atau melihat sesuatu yang menakutkan. Maka untuk menghilangkan seperti itu, di-refresh. Nah, refreshnya dengan cara mandi. Wallahu a'lam. Baik. Ini yang dibahas oleh para ulama tentang mandi yang sifatnya anjuran. Berikutnya tentang hukum yang berlaku atau amalan apa saja yang di sana disyaratkan harus suci dari hadas. Suci dari hadas besar. Ini pembahasan berikutnya adalah amalan yang harus suci dari hadas besar. Sehingga ketika mau dilakukan wajib mandi. Penulis menyebutkan ada 5 amalan. Pertama adalah i'tikaf di masjid. Karena Allah melarang orang yang junub tinggal di dalam masjid. Karena orang junub dilarang bertahan di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Ya. Termasuk juga orang yang junub kecuali 'abiru sabil, yang hanya lewat, hatta taghtasilu, sampai dia mandi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ini punya ayatnya. Kita kopikan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Maksudnya adalah jangan sholat wa antum sukara ketika kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca ketika sholat. Dan ini tahapan ketiga untuk pelarangan khamr. Karena khamr dilarang secara bertahap. Tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian adalah adanya anggur, adanya kurma, ya, tattakhidhuna minhu sakaran, yang kalian jadikan sebagai minuman memabukkan. Coba kita lihat ayatnya. Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 67. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Jadi tahap awal pengharaman khamr itu dulu dipuji, Pak Malan. Dulu itu dipuji. Ini ada di surat An-Nahl ayat 67. Di antara nikmat Allah adalah buah kurma dan anggur yang kalian jadikan sebagai minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Ya. Itu awal dakwah Islam. Kemudian tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dampak baik dan buruknya khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, di sana ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi di sini membandingkan antara dampak positif dan negatif khamar. Lalu tahapan yang ketiga ini. Dilarang mabuk ketika sholat. Akhirnya para sahabat ketika mau mabuk, mereka milih waktu. Hanya berani mabuk setelah isya. Selain itu mereka gak berani mabuk. Karena dulu ada orang yang setelah maghrib mendem. Akhirnya ketika sholat isya, dia ngawur bacaannya. Karena orang mendem sholat, ya bacaannya ngawur. Maka dilarang oleh Allah, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian salat dalam kondisi mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Nah, di sini tahapan yang ketiga adalah larangan salat dalam kondisi mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk enggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Dan kita melakukan salat namun kita enggak paham dengan apa yang kita ucapkan, meskipun kita tidak mabuk. Itulah kita, ya. Bedanya kita dengan sahabat. Sahabat dilarang oleh Allah untuk sholat dalam kondisi mabuk, karena enggak ngerti dengan apa yang dia ucapkan. Dan kita melakukan sholat, sementara kita enggak ngerti apa yang kita ucapkan, meskipun kita enggak mabuk. Ya, karena pikiran kita melayang kemana-mana, dan apa yang kita baca hanya sebatas hafalan teks, enggak ngerti makna. Sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban wa a'in. Enggak ngerti makna dia. Cuma dibaca teksnya saja. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, dia baca doa iftitah tapi enggak ngerti maknanya. Ya. Sehingga kalau kita lihat di ayat ini rasanya dulu sahabat mabuk, mereka enggak paham apa yang dia baca, dilarang oleh Allah untuk sholat. Kita enggak pakai mabuk sudah melakukan seperti ini. Makanya muslim dituntut untuk belajar makna dari apa yang dia baca ketika sholat. Dan alhamdulillah ada satu buku yang sudah tersebar yang berjudul Tafsir Sholat. Ya. Dan buku itu membahas tentang bagaimana memahami makna dari setiap bacaan yang kita ucapkan ketika sholat. Selanjutnya adalah larangan mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sehingga khamr, judi, ansab, azlam, itu semuanya adalah najis, perbuatan setan, tinggalkan semuanya. Sehingga sudah tidak ada ampunan lagi. Baik, maka di sini adalah berbicara surat An-Nisa ayat 43, ini berbicara tentang larangan mendekati sholat ketika mabuk. Lalu Allah katakan wala junuban, termasuk juga orang yang junub enggak boleh mendekati. Maksudnya adalah mendekati tempat sholatnya. Karena orang yang junub enggak mungkin sholat. Illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat. Kecuali hanya lewat, artinya kalau sebatas lewat di masjid, boleh. Kenapa dikasih pengecualian illa abiri sabil? Karena ada sahabat, ahlus sufa yang tidur di dalam masjid. Junub dia. Wah ini gimana? Katanya enggak boleh mendekati masjid ketika junub. Mau bergerak, bingung dia. Bergerak kemanapun, ini bagian dari masjid. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan. Kalau sebatas lewat, enggak masalah. Sehingga tidur di dalam masjid, junub, segera pergi. Dan mandi. Kemudian nanti bisa ke masjid lagi. Baik. Yang kedua adalah memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran. Tidak boleh bagi orang yang junub memegang Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamassul mushafa illa tahirun." Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Yang ketiga, tidak boleh membaca Quran. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'ani syai'un illa al-janabah." Enggak ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca Quran selain dalam kondisi junub. Ya. Sehingga ketika dilarang untuk baca Quran dalam kondisi junub, ini menunjukkan motivasi agar orang bersegera untuk mandi. Dan berikutnya yang keempat adalah dilarang untuk sholat. Jelas ya. Yang kelima, dilarang untuk tawaf dalam kondisi junub. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang tayammum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Baik, sebelum kita ke penanya langsung, ada ini pertanyaan saya share screen, Ustaz. Namun dari pertanyaan ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin tadi sudah terjawab dengan penjelasan Ustaz. Ini pertanyaan yang kedua yang mungkin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Setelah mandi junub, apakah harus wudu lagi seandainya ingin sholat? Ini tadi sudah terjawab, dan ketika wudu setelah mandi, apakah itu mandi junub atau bukan, apakah boleh dilaksanakan dalam keadaan, maaf, telanjang karena habis mandi? Karena saya pernah dengar tidak boleh telanjang ketika wudu. Baik, tentang hukum wudu di kamar mandi dalam kondisi tidak berbusana. Jadi, wudu setelah mandi untuk mandi junub diingkari oleh sebagian sahabat. Jadi ada yang bertanya, kalau tidak salah kepada Ibnu Umar, apakah saya perlu wudu setelah saya mandi? Saya Ibnu Umar, lu ngapain? Kamu melakukan yang besar, maka yang kecil keikut. Ya. Sehingga diingkari oleh Ibnu Umar. Maka wudu setelah mandi itu hanya berlaku untuk mandi biasa, bukan mandi junub. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bolehkah wudu dalam kondisi tidak menutup aurat? Jawabannya, bukan syarat wudu harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, harus suci dari hadas. Kalau syarat wudu harus suci dari hadas, nggak bisa wudu ya. Karena wudu kan menghilangkan hadas. Yang itu semuanya adalah syarat sholat. Menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas, bersih dari najis, ya. Kemudian apalagi tidak boleh bicara, itu semuanya adalah syarat sholat. Sehingga kalau wudu tidak disyaratkan seperti itu. Ada orang yang kebingungan, wudu bicara boleh enggak? Kalau sholat bicara enggak boleh. Tapi kalau wudu bukan syarat wudu, harus diem sebagaimana sholat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Berikutnya ke penanya langsung, Prasetyo Utomo. Saya ingatkan kembali, ini karena yang bertanya sudah banyak sekali, jadi mohon pertanyaannya singkat dan satu saja, insyaallah. Silakan Pak Prasetyo Utomo di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya saya mau nanya, tapi mungkin tidak ada kaitannya dengan mandi, tapi masih berkaitan dengan fikih doa sholat, Ustaz. Pada diperbolehkan? Oh, silakan, Pak. Ya, gini Ustaz, salah satu waktu doa yang dijabah adalah di antara azan dan iqomah. Tapi saat ini karena pandemi, kami jadi sholatnya di rumah nih. Dan dengar azan pun dari TV. Otomatis tidak dengar iqomah atau tidak ada iqomah. Nah, apakah berdoa setelah azan tanpa iqomah itu masih afdol dan masih masuk dalam sunnah, Ustaz? Itu aja sih. Jazakallah khair. Nah, wajazakumullah khairan. Hadisnya menyebutkan ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad. Doa antara adhan dan iqamah itu tidak tertolak. Dan para ulama mengatakan itu bersifat umum. Artinya tidak dibatasi tempat, tapi dibatasi waktu. Jadi doa antara adhan dan iqamah itu dibatasi waktu. Waktunya antara apa? Adhan dan iqamah. Tapi tidak dibatasi tempat. Sehingga bisa dilakukan dimanapun. Ibu-ibu bisa melakukan sekalipun dia sholat sendirian di rumah. Namun harus ada adzan dan iqamah. Nah, kalau beliau sholat di rumah dan ada adzan di masjid, lalu nanti setelah selesai adzan beliau langsung sholat qobliyah, terus berdoa, kemudian masjid qomat, lalu beliau sholat, tapi sholat sendiri tidak jamaah dengan masjid, karena beliau sholat di rumah, maka boleh berdoa antara adzan dan iqamah. Demikian pula lelaki yang sholatnya di rumah karena udzur, maka disyariatkan untuk adzan. Kemudian setelah itu sholat qobliyah atau sholat sunnah yang lainnya. Terus doa. Kemudian qomat. Terus sholat wajib. Sehingga tetap disyariatkan meskipun sholatnya dilakukan di rumah. Wallahu a'lam. Baik. Masyaallah, ini pertanyaan berikutnya yang menitip pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, Afwan ingin bertanya, jika seseorang selesai haid di waktu ashar, apakah dia juga harus melaksanakan sholat zuhur atau juga ataukah hanya sholat ashar saja? Syukur. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang selesai haid di waktu ashar, apakah dia harus mengkodok atau harus menjamak dengan sholat zuhur. Ya. Ada sebagian yang mengatakan, coba idza inqata'a dam. Kita coba buka. Ada sebagian yang mengatakan dia harus sholat dua kali. Dan ada yang mengatakan dia sholat sekali. Coba kita baca keterangannya. Nunggu internet, Pak, ya. Nah, Ustaz. Kalau pendapat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, jika dia suci di waktu sholat tertentu yang bisa menjamak sholat sebelumnya, maka tajma'u ila ma yaliha tusalli sintaini. Maka dia sholat dua kali. Sehingga dia, jika dia suci di waktu asar, maka sholat duhur dan asar. Jika suci di waktu isya, maka sholat maghrib dan isya. Jika dia suci ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar, maka sholat subuh saja. Hadha huwal wajibu alaiha. Ini yang wajib untuk dia lakukan. Kama afta bidzalika jama'atun minas sahabah. Sebagaimana yang difatwakan oleh sekelompok sahabat. Ini keterangan dari fatwa Syekh bin Baz. Dan kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, wa ruwiya hadzal qawlu an Abdurrahman ibn Auf wa Ibn Abbas wa Tawus wa Mujahid wa An-Nakhai wa Az-Zuhri wa Rabi'ah ar-Ra'i wa Malik wa Al-Laits wa Syafi'i wa Ishaq wa Abi Thawr. Qala al-Imam Ahmad, 'ammatut tabi'in yaquluna bi hadzal qawl illa al-Hasan wahdah. La tajibu illa salat allati tahurat fi waqtiha wahdaha. Jadi yang suci di waktu asar, maka menurut jamahir ulama, hampir semua ulama, wanita itu mengulang duhurnya. Sehingga dia jamak duhur dan asar. Dan itu adalah pendapat Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, Tawus, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Rabi'ah gurunya Imam Malik, Imam Malik sendiri, Laits bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahuya, Abu Thawr. Dan kata Imam Ahmad, hampir seluruh tabi'in mengikuti pendapat ini, kecuali Hasan al-Basri. Menurut Hasan al-Basri, hanya sholat sekali saja. Sehingga suci di waktu asar, ya sholat asar saja. Tayyib. Sehingga kalau kita lebih memilih kepada pendapat jumhur, dan tadi kibar-kibar ulama yang disebutkan, ada dua sahabat, Abdurrahman bin Auf dan Ibnu Abbas. Maka pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah, dia sholat jamak duhur dengan asar. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan berikutnya, Mbak Tati, silakan di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sederhana aja, tapi saya enggak ngerti hukumnya yang jelas yang gimana. Kalau kita dalam keadaan junub atau dalam keadaan belum suci dari haid, tapi kita menjadi guru, terus bagaimana kalau kita enggak bisa pegang Quran, enggak bisa baca Quran, sekolahnya akan tutup atau gimana? Kan enggak mungkin ada yang lain karena terlalu mahal, employee terlalu banyak guru, sekolahan-sekolahan di sini. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Baik. Terima kasih ya. Kita tambahkan hal ini ya. Jadi junub dibedakan antara karena berhubungan dengan karena haid. Yang tadi kita bahas adalah junub karena berhubungan. Sedangkan untuk junub karena haid, bagaimana posisi wanita yang junub karena haid, bolehkah menyentuh Quran? Jawabannya tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang kedua, bolehkah membaca? Ulama khilaf. Dan pendapat yang lebih mendekati, dan ini juga pendapat salah satu ulama Syafi'iyah yaitu Al-Muzanni, hukumnya boleh. Boleh membaca. Dan banyak yang memfatwakan ini menurut beberapa ulama kontemporer, terutama bagi para mudarrisat, bagi para guru, sehingga dia boleh membaca tapi tidak boleh menyentuh Quran. Bisa nggak membaca tanpa menyentuh? Sangat mungkin. Berarti punya hafalan. Atau yang kedua apa? Dia menggunakan media tanpa harus nyentuh. Di depan saya ada laptop. Di sini ada aplikasi Quran. Saya menggunakan mouse. Maka ketika saya buka aplikasi Quran, saya tidak menyentuh teks Quran. Tapi saya nyentuh mouse. Dan itu bisa Anda lakukan bisa dilakukan oleh ibu-ibu ketika dalam kondisi haid dan dia ingin baca Quran, maka dia bisa apa menggunakan laptop dengan menyentuh mouse, sehingga terhitung sebagai orang yang tidak menyentuh Quran, tapi dia bisa baca. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaannya banyak sekali nih Ustaz. Rupanya mengenai mandi. Bismillah. Pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Afwan Pak Ustaz, sehubungan dengan keluarnya air mani tadi, seandainya istri sedang haid, tapi kemudian terkena pancaran air mani ketika suami ada kebutuhan, apakah istri juga harus mandi junub Ustaz? Baik. Tidak perlu mandi junub, dalam arti boleh saja dia tunda mandinya setelah suci haid, karena sebatas kena cipratan air mani tidak menyebabkan badannya jadi najis. Ya, dia cukup bersihkan bagian yang kena cipratan air mani, tapi tidak, dia tidak berstatus orang yang junub karena berhubungan. Baik, sementara bagi suami wajib untuk mandi junub. Wallahu a'lam. Nanti istri mandinya mandi haid setelah haidnya berhenti. Selesai, ya, baik Ustaz. Ini berikutnya, pada saat kondisi sedang junub, apakah kita tidak boleh memotong atau menggunting kuku sebelum mandi junub? Jika tidak boleh dan kita terlanjur potong kuku, apakah wajib sisa-sisa kuku tersebut kita kumpulkan dan mandikan? Coba kita buka hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengalami haid. Lalu beliau menangis ya. Nafisti. Saya sedang carikan hadisnya. Jadi ada riwayat di situ Aisyah diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyisir rambutnya. Saya belum menemukan ya. Saya tulis saja di sini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah haid dan beliau menyisir rambutnya. Padahal kita tahu umumnya wanita ketika menyisir rambut pasti ada bagian yang rontok umumnya ya. Sehingga ini dalil bahwa ada anggota tubuh yang dipotong seperti kuku, bukan anggota tubuh ya, bagian tubuh yang kita buang ketika wanita sedang haid, baik rambut maupun kuku, hukumnya diperbolehkan dan tidak ada kewajiban untuk mencucinya. Karena tidak ada dalil tentang itu. Ya, meskipun dulu guru saya, ya, salah satu guru saya waktu belajar tentang bulughul maram menyampaikan, itu harus dikumpulin, kemudian nanti kalau suci wajib dimandikan. Kalau tidak, besok akan diseret ke neraka. Jadi kuku-kuku itu akan menyeret, rambut itu akan menyeret pemiliknya ke neraka. Dan saya tidak pernah mengetahui dalil tentang itu. Ya, beliau sampaikan tanpa menyebutkan dalil. Dan saya lebih yakin pendapat yang mengatakan tidak perlu untuk melakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih. Apa nih Ustaz, ini di Jakarta atau di Indonesia sudah jam 9 kan ya? 9. Bagaimana Ustaz? Ini banyak sekali pertanyaan. Boleh satu lagi, Pak. Satu lagi, boleh. Bismillah. Nah, ini pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukum status sholat dan amalan lain jika selama ini belum sempurna mandi junub? Bagaimana cara memperbaikinya, Ustaz? Jika yang dimaksud belum sempurna, maksudnya adalah belum sesuai sunnah. Ya. Dengan mengikuti tahapan-tahapan yang tadi kita sebutkan. Ya. Namun beliau ketika mandi basah seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka insya Allah sholatnya sah dan dia tidak punya kewajiban apapun. Ya. Sehingga insya Allah tidak masalah di posisi ini jika yang dimaksud belum sempurna adalah tidak mengikuti tahapan yang sesuai sunnah. Sehingga mengikuti tahapan sesuai sunnah, mengikuti tahapan yang sesuai sunnah ketika mandi, ini menambah pahala. Ya. Di samping mandinya bisa kita pastikan sah, dan di saat itu dia juga akan menambah pahala yang dia dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Baik Ustaz. Sudah habis ini atau boleh satu baik, lagi? Baik, cukup. Satu lagi. Satu lagi. Boleh ini ada yang mau bertanya langsung silakan. Ini Ibu Rukyah sudah dilewati. Nah. Satu lagi. Terakhir. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ingin saya tanyakan sehubungan dengan haid ya Pak Ustadz ya, gimana kalau haidnya itu tidak teratur, tapi dalam arti jumlahnya sedikit, misal setelah sholat isya ada flek sedikit begitu bangun tidur, terus dia mandi, mandi wajib, kemudian sholat, boleh nggak Pak Ustadz? Mungkin seharian nggak lagi gitu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap mau sholat, dia mandi gitu. Boleh nggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebatas flek, spot, dan haid yang sedikit ya. Tidak dihitung haid. Karena haid, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, minimal sehari semalam. Dan ini pendapat Hambali, wallahu alam. Seingat saya ini juga pendapat jumhur. Sehingga kalau cuman spot flek keluar, setelah itu berhenti kosong, putus ya, nggak ada darah. Terus nanti keluar lagi di ujung hari, terus kosong lagi, nanti di ujung hari keluar lagi, itu tidak terhitung sebagai haid. Ya, sehingga darah itu darah yang cukup dicuci saja, kemudian tidak perlu mandi, wudu, terus sholat. Karena statusnya bukan wanita haid. Karena haid itu minimal darah yang keluar terus menerus selama sehari semalam. Wallahu a'lam. Baik. Silakan Ustaz. Baik. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga materi kali ini menjadi materi yang bermanfaat dan semoga Allah taala menambahkan ilmu untuk kita, ilmu yang nafi' wal amalus shalih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته